Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilap, dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Hey oplet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan diskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Bagai kutu jalanan di tengah-tengah kota metropolitan, cari muatan untukmu bersetoran, sisanya buat makan. Hei oplet tua dengan bapak sopir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan diskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Gak peduli walau mobil sudah butuh, suara bising ribut yang keluar dari knalpotmu bagai kentut. Hey oplet tua dengan bapak sopir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan diskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001, mungkin mobilmu jadi barang antik yang harganya selangi. Oh bapak tua, pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001, mungkin opletmu jadi barang nyentrik yang harganya selangit.